Pengajian Syamsiah pasal ta'rifat halaman halaman 78. Untuk takut muri mahiyah dengan diri mahiyahnya anjir. Maka karena mu'arif maklum sebelum mu'arraf, sedangkan sesuatu tidak dibedakan sebelum dirinya. Jadi mu'arif adalah diri mu'arraf, sedangkan mu'arraf belum dadepu, tapi mu'arif harus diri hawa dadepu. Jadi mu'arif adalah diri mahiyah, sedangkan yang diri mu'arraf pun diri mahiyah, maka sama dengan mengetahui mu'arraf sebelum mu'arraf. Maka hanjir baginya wala a'am, dan hanjir ke mu'arif belum sesuatu yang lebih umum daripada mu'arraf. Bukan karena usurnya daripada membaedahkan ta'rif, yang lebih umum hanya dibahasilkan ta'rif. Kaya insan, hewan. Jadi dengan hewan tak peduli insan, itu dia. Ada lagi kambing-kambing yang insan. Jadi dengan menyukarif lebih umum daripada muharab, maka tidak mampu mentakrifkan muharabnya. Walau khas dan hanjir kata ahli belum dengan yang lebih khusus daripada mu'arraf, karena keadaannya khas itu akhfa, lebih khafi daripada mu'arraf, daripada a'am. Sedangkan ta'rif disyaratkan bul-zahir, mu'arif lebih zahir daripada mu'arraf. Menyata juga mu'arifnya akhas daripada mu'arraf hanjir karena akhas lebih khafi daripada a'am. Teman-teman lain, akhas akhfa daripada a'am. Insan lebih khafi ba'ulai ganyok daripada hayawan, dan hayawan lebih khafi daripada jisim. Tidak ada mungkin kebahagiaannya. Pokoknya akhfa atau akhas lebih khafi daripada yang a'am. Maka ketika juga cara ta'rif lebih khafi, berarti akhas hanya ke ta'rif bagi a'am, karena ini khafi, harap wajah khafi kapannya bahwa musawilah. Maka ketika hanjir akhas, hanjir a'am, maka dianya ta'rif itu tasawi baginya mahiyah pada umum dan khusus. Jadi mu'arif bersama dengan mu'arraf dari segi umum dan khusus. Punya mu'arraf yang umum, mu'arif pun harus umum lebih ukuran umum mu'arraf. Jadi baik lebih umum mu'arif dan baik lebih khusus. Yang maka mulia, makanya pokok-pokok ini mudah lelena. Itu baru tablah itu baru wajah. Makulu lengkun tak salah palaka, sungguh telah terdahulu bagi kata. Sesungguh nabar mantiki hanya saja pada kaulin syarih dan pada hujah. Ini kali itu pembahasan dalam kitab mantek dua saja, kaulin syarih dan hujah. Kaulin syarih sebagai musil ila tasawur, hujah sebagai musil ila tasdik. Karena maqasid mantek adalah isal ilal majhul, isal ila majhulin tasawuriyin ataupun majhulin tasdikin. Maka yang menjadi pembahasan pokok pada musil. Jadi punya musil ila majhul tasawuri bikin kawal syarih, dan musil ila majhul tasdiki bikin hujah. Walikulli minumah, dan sabit bagi titik daripada keduanya kawal syarih dan hujah itu mempunyai mukaddimah yang tawakuf ma'rifahnya titik adilnya mukaddimah. Yang tawakuf adalah ma'rifah yang utama dari itu bagaimana ma'rifah duhu aja. Dan sabit bagi titip daripada keduanya kaulun syarih dan hujah itu mempunyai mukadimah Ini bahasa mukadimah, punya zaman takkan mabadi. Mabadi punya bukan dengan mukadimah. Yang tawakuf mengetahuinya titip atasnya mukadimah. Jadi na mabadi qaulun syarih dan na mabadi hujjah, yaitu juzuk. Juzuk yang ditarkibkan qaulun syarih daripada jihdukun mabadi qaulun syarih, yaitu kuliah yang lima. Juzuk yang ditarkibkan hujjah daripadanya dukun mabadi tasdeh, yaitu mukadimah bagian. Walama waqa'al firabu, dan manakala terjadilah selesai daripada penyata mukadimah qaulun syarih kali ikut kuliah yang lima. Kuliah yang limanya mukadimah qaulun syarih kali dibahas. Faqad hana ayas ru'afid, maka sungguh sampai masa bahwa masuk ia padanya qaulun syarih. Yang kali mukadimah qaulun syarih, yang kali mukadimah namun lam asbab ini. Lam asbab itulah qaulun syarih. Karena lu bukan yang lima empat lima menurut berita. Karena lu bukan yang empat lima, ini ada ulama itu. Jadi pembahasan kuliah yang lima ini empat lima qaulun syarih. Kali ini kalinya pulau lainnya kata mata untuk tugas tentang qaulun syarih. Fal qaulun syarihu, maka bermula qaulun syarih itulah mu'arif. Dan bermula dianya mu'arif itu barang yang dituntut lazim oleh tasawurnya barang akan tasawur syik. Syiknya nanti jitu mu'arif itu guna. Cuman baik tak nilai mu'arif karena terjadi dur. Jadi makna mu'arif bagi syik, mu'arif barang yang dituntut lazim oleh tasawurnya barang akan tasawur syik. Apa saja? Jadi menyata tasawur nyom, maka mutasawur di. Makanya bukan mu'arif begini. Jadi mu'arifnya bukan penuri. Mu'arif bagaimana lokal? Gunanya kadang-kadang karena kata pakai mana istilah tua makna lokal sehingga mana istilahnya salah pengertian. Nyelir hari ini. Jadi mu'arifnya mu'arif mahiyah, ta'arif mahiyah. Tanpa mahiyah di mana mu'arif? Mahiyah dengan mu'arif. Padahal ke mu'arif mahiyah artinya kulturi mahiyah. Yang tak kulturi mahiyah, tukang kulturi itu mu'arif. Maka mu'arif bukan mahiyah. Jika jadi kuadratil puno, yang jadi mu'arif hancur mahiyah. Jadi mu'arif mahiyah ataupun ta'rif mahiyah maknanya peduri mahiyah. Jadi nyo peduri, yang tak peduri mahiyah, mahiyah sebagai mu'arif. Jadi mu'arif diham dari makna lokal itu, daripada arafa yu'arifu ta'rifan, nyo arafa turi, arafa peduri. Jadi mu'arif bukan peduri akan mu'arif. Mamiyo mu'arif yang tak peduri mahiyah dengan ta'rif mahiyah. Jadi kontarif itulah mahiyah yang salah. Jadi makna mu'arif sesuatu yang dituntut lazim ataupun melazimi oleh tasawurnya sesuatu akan tasawur syekh ataupun impian terbedanya syekh daripada titik barang selainnya. Ini hana-hana tasawur. Ini hana tak tasawur tapi ikan bedakan. Oke, kalau tidak boleh sesuatu bagok, yang hakikat sesuatunya hanya itu kuat, tapi kayak ini. Kayak ibu beda antara bendanya dengan benda lain. Ini kan yang imtiazahu an kulli ma ada. Jadi oh, konwe, makanya laman dana no, mudah-mudahan yang oh, imtiazahu namanya. Walaysa al-muradu bitasawuri syekh tasawuruhu biwajihimah. Dan tidaklah maksud dengan tasawur syekh itu tasawurnya syekh dengan satu wajah apa saja. Guna lazim daripada tasawur muarif mentasawurkan syekh. Nyat makna mentasawurkan syekh kan tasawur biwajihin ma. Makna tasawur biwajihin ma mentasawurkan dengan satu wajah apa saja. Pokoknya kada duri ke kemenang itu. Kan ahai mentasawur. Tetapi maksud tasawur syekh ini tasawur mahiyah syekh. Kon makna mentasawurkan syekh yang lazim daripada tasawur mu'arraf mentasawurkan syekh dengan satu wajah apapun. Tetapi maknanya lazim daripada mentasawurkan mu'arraf adalah mentasawurkan syekh dengan hakikatnya syekh. Jadi menang. Wa illa menyokot lagi nyan menyokapegah makna tasawur syi'inan tasawur biwajihima lakana a'am sungguh ada ia itu lakana minal lakana a'am misi awil akhas men mu'arifan lah sungguh adalah sesuatu yang lebih umum daripada syi' dan yang lebih khusus daripada syi' itu jadi mu'arif baginya syi'. Sebabnya untuk mentasawurkan dengan sebuah wajah ini ada dengan a'am kata sawur kadir kata arif kadir batai putra ayam tuh oh berarti yang tuhnya batai itu enggak nak kita sawurkan batai baju walaupun itu kaya-kaya betul-betul batai aja ini orang itu iya ini harus dengan batai deh kan sedangkan keruhnya a'am daripada batai karena keruhnya pada selain batai. Tapi ketika ulun bertakrif batai dengan yang geruh-geruhan maka karena tasawur mengucu tapi kau nak ikat batai tapi karena mengucu sedangkan geruh penuh a'am daripada batai tapi menyemaksud daripada tasawur si adalah tasawur biwajihima maka mentakrifkan dengan a'am dan mentakrifkan dengan akhas jirut. Karena a'am dan akhas min syekh dapat mentasawurkan syekh di wajihimma. Sedangkan tidak terkadir kebukah bahwa akhas dan a'am hancur ke mu'arif. Nah ini yang menentang itu. Dibujud dengan dalilnya bahwa tasawur syekh yang dimaksudkan tasawur di wajihimma. Wa ilah menyodakudah tasawur di wajihimma sungguh adalah a'am min syekh atau akhas min syekh itu mu'arif baginya syekh. Tujuan mana? Karena sesungguhnya pekerjaan sungguh kadang-kadang dituntut lazim oleh tasawurnya a'am atau akhas akan tasawur demikian syekh di wadihima. Yang mana? Yang kali kita surah. Karena a'am dan akhas menjadi sebab untuk mentasawurkan syekh dengan satu wajah. Dan juga pia putra idea yang lebih yang ini aneh punya bagi orang yang hanya berdua mana ini yang baju pada apakah yang cair kan karena membayang baju dia ke kaya ke batik hanya kebayang ini yang dia man antara menyusun ia yang hom dia beritahu ia mendung nilai ini berarti karena tak sahur ia dengan satu wajah padahal kita ngalim dengan yang a'am. Bapakwala kana dan lo menyodapegah makna tasawur dengan tasawur di wajih imah sungguh adalah kendengku awim tiadahu angkul lima adahu itu mustadrah. Gimana kemana mustadrah? Sebab benar wadah takun latim daripada mentasawurkan mu'arif mentasawurkan syi' apabila makna mentasawurkan syi'nya tasawur diwajihima imtiazahu amma ada kena hendak oleh pegahlih sebab untuk membedakan ada kait berbeda. Jadi yang penting nak tasawur dengan satu wajahnya hendak berlebih ini diri. Intia samunya semacam hajati. Jadi kata-kata imtiazahu ampuli ma'adahnya sebagai mustadrak, sesuatu yang diistidrakkan. Karena sesungguh titik mu'arif, maka dianya mu'arif itu mufidnya, bukan mukayyid. Mufid memfaedahkan bagi tasawur demikian sih dengan satu wajah. Bak bernama mu'arif memandung ini, memandung nadiki faedah untuk mentasawurkan mu'arif di wajah himmah. Jadi mana boleh ada bagi dua hari menyebut na mu'arif yang memfaedahkan tasawur syik dan na mu'arif yang memfaedahkan imtiazahu an ghairi. Menyebut imtiazahu an ghairi berarti hana memfaedahkan tasawur, sedangkan menyebut akubat makna tasawur biwadihin ma hana perlai tugat pembahagian li kepada yaldamu min tasawurihi tasawur syik au imtiazahu an kulli ma ada hana perlai. Karena mengandung kasaban, mengandung kasaban. Kupula imtiazahu an kulli ma ada. Jadi dengannya imtiazahu an kulli ma ada, nyohino menunjuki bahwa tasawur biwajihin ma, tasawur sikon tasawur biwajihin ma. Kutip balil muradu at tasawuru bikunhil hakikat. Tetapi bermula murid itu tasawur dengan diri hakikat. Jadi hakikat langsung yang ada tasawur. Yang sebenarnya kunhi mana kunhi hakikati. Cuman pada kunhi hakikat kan ditasawurkan dengan hakikat-hakikat. Maksudnya diri hakikat, betul tak? Lanjut mana? Diri hakikat kemananya? Hari kunhi punya terasing daripada hakikat, mana kunhi hakikati. Wahwa dan bermula dianya tasawur dan bermula di ayat mu'arif yang memberi faedah tasawur hakikat mu'arif adalah hatam. Hatam yang memfaedahkan tasawur hakikat. Dan bermula di lagi contoh hayawan ate, maka sesungguh tasawurnya hayawan ate melazimi bagi tasawur hakikat insan. Berarti nyantinya yang surah mayalzamu min tasawurihi tasawur asyik. Karena tasawur asyik dengan makna tasawur hakikat. Jadi barang yang latin daripada tasawurnya barang mentasawurkan hakikat syik, itu hatam. Walina mabala dan hanya saya nengku dia nengku atau terbedanya syik daripada titik barang selainnya syik supaya tanah ulia akan had nakis dan resah. Sebab menyohat nakis dan resah baik tam maupun nakis yang untuk membedakan mahiyah daripada lainnya. Baiknya tasawur lima, maka sesungguh tasawur keduanya had nakis dan resah tidak melazimi ia akan tasawur hakikat syik, tetapi terbedanya syik daripada sekalian selainnya syik. Jadi untuk membedakan daripada dua pendem kon untuk mentasawurkan hakikat, maka kau yang mana dalam takrif mu'arif ini adalah kau di taksi. Jadi untuk kebagikan mu'arif kepada dua pembagi. Nah mu'arif yang memfaedahkan tasawur hakikat mu'arif, nah mu'arif yang memfaedahkan intiat mu'arif daripada kuli ma'adah, yaitu had nakis dengan tersah. Kemudian bermula bahwa ada ianya mu'arif itu diri mu'arif, adakala ataupun selainnya mu'arif. Ini secara akal secara akal yang dia ke mu'arif adakala diri mu'arif, adakala kon mu'arif. La ja'id ayakuna nafsal mu'arif, tidak harus bahwa ada mu'arif itu diri mu'arif. Yang lanjut bunuh secara akal. Secara akal adakala yang jitu mu'arif diri mu'arif, adakala kon menyediri mu'arifnya hanjir. Bakal hanjir karena wajib bahwa adalah mu'arif itu maklum sebelum mu'arif. Mu'arif belum maklum rugolom mu'arif. Sedangkan syekh tidak diketahuikan sebelum dirinya. Maka apabila mu'arraf yang mu'arrif diri mu'arraf sama dengan penyebut taturi ila mu'arraf bergolong taturi mu'arraf. Yang jadi mu'arraf diri mu'arraf. Berarti mu'arraf mu'arraf apa? Maka mu'arraf lebih awal taturi daripada mu'arraf. Kebetulan yang jadi mu'arraf itulah mu'arraf. Maka mu'arraf taturi bergolong dirinya. Faham? Bergolong duri ngaji, bunduri ngaji, ila itu bergolong duri ngaji. Golong taturi mu'arraf, buta turi mu'arraf ni, mandu taturi mu'arraf, baru turi mu'arrafnya di turi mu'arraf. Cuma kalau kita baca dulunya orang bayi, lima orang bayi lah, punya orang. Nanti makanya yang itu mu'arrif karena itu kamu turi harus lain bedroy. Kata ayatnya, maka takyinlah bahwa ada yang mu'arif itu selain daripada mu'arif. Nah, ketika ada takyin dengan selain mu'arif, wala yaqlu dan hanas ini, adakala bahwa ada yang mu'arif itu tasawi baginya mu'arif, atau lebih umum daripada yang mu'arif, atau lebih khusus daripada yang mu'arif, atau mubayyin baginya mu'arif. Yang pun secara akal sih. Adakala mu'arif memu'arrafnya tasawi. Tasawi artinya dua buah lafaz yang bersatu masadar. Ataupun umum mu'arif khusus mu'arraf, atau umum khusus mu'arif umum mu'arraf, atau tabayyun lain-lain kerawai. Yang secara akal demi pembagian berdua. Tahu yang ikim bagaimana? La sabila ila annahu a'am minal mu'arraf. Hana jenis jalan kepada sesungguhnya mu'arif itu lebih umum daripada mu'arraf. Punya mu'arif umum daripada mu'arraf yang hanya sebagai contoh hayawan dia ke mu'arif bagi insan yang hanya. Betul, karena sesungguhnya a'am itu kasir paling hantruk tidak sampai daripada memberi faedah tarif. Artinya tidak sanggup tuturi dengan sesuatu yang umum. Kecuali kalau tuturi berupa nanggro, panagro yang kawan dana, bukan? Insannya pun rahay, insannya tidak mau dalam kawan hewan. Men, kalau dekat dalam kawan hewan, kau belum tuturi lah dalam insan. Cuma kamu buat kawan ni sekarang. Berarti kau dengan kawan mati. Misalnya kau dengan kawan lain. Dengan kawan hayawan kita mau. Tapi takrif belum. Mana ada tulisah itu bisa. Makanya semoga a'am tidak sanggup memberi faedah takrif kepada akhas. Karena akhas mantong mubham di kalangan a'am. Ini lam hayawan. Nah, insan kamen budak lemu digom jambu ulur nak jai nama. Tengok kau insan hayawan. Ini hati bayang jambu ulur kau katinya insan. Jadi hana sanggup. A'am tidak sanggup memberi faedah tarif. Karena sesungguh maksud daripada tarif adakala mentasawurkan hakikat mu'arraf ataupun membedakan mu'arraf daripada sekalian barang selainnya mu'arraf. Yang maksud. Maksud daripada tarif tuturi hakikat mu'arraf atau berbeda mu'arraf daripada selain yang ke mu'arraf. Dan bermula a'am min syek hana dibi faedah ia akan sesuatu daripada keduanya. Jadi a'am untuk tuturi mahiyah akhas. Ini haitim. Karena mahiyah akhas murakab daripada a'am dan lainnya. Sedangkan a'am menaikinya kepada lainnya. You know, insan dengan hayawan. Hayawan a'am, insan akhas. Mahiyah insan tersusun daripada hayawan kuno yang a'am dan tambah nate. Jadi hayawan nate-nya yang mahiyah insan. Orang-orang yang dokter insan, mahwarisan tak jauh, hayawan. Sedangkan hayawan hanya itu kepada nate yang na bangsa ngayon umat pada hayawan to. Maka hayawan naiknya kepada mangga akas. Karena mangga akas tersusun daripada dirinya yang aamno dan na tamak si yang lain. Nyu si yang lain yo naiknya oleh aam. Hayawan naiknya kepada mata. Hayawan naiknya kepada sahih. Itunya kepada jisim asas kan. Maka ini ketika aam hana sanggup ditunjuk kepada pasal mukasim bagi drawaji, maka di mana ditunjuk kepada mahia akar di bawah. Kalau pakai bahasa baru orang tulisnya. Sebab nate adalah pasal mukasim hewan baru. Oke. Nate adalah pasal mukawim bagi insan, mukasim bagi hayawan. Maka hayawan hanya ditunjuk kepada pasal mukasim bagi dirinya. Tetapi yang naiknya kepada pasal mukawim dirinya. Yang mana? Yang pun tidak naik baru berjalan. Yang hanya jalan untuk tata arif sesuatu dengan yang aam. Karena aam minsyik hanya sanggup diberi faedah tasawur hakikat mu'arab dan juga untuk membedakan mu'arab daripada selainnya. You know, yang jadi mu'arab insan, selain insan adalah kameng. Mana bedanya juga? Ma wal insan tak jauh hayawan. Ikna beda antara insan dan kameng. Ini jawaban ini adalah hayawan. Mana punya tak jauh dengan hayawan berarti kamengnya insan ji, demonya insan ji. Insan anak mayang. Wala ila anahu akhas. Dan hana jalan kepada sesungguhnya mu'arif itu akhas. Tata'rif dengan sesuatu yang akhas pun hana jalan. Pakon li'annahu akhfa. Karena sesungguhnya akhas itu akhfa. Sesuatu yang lebih khusus di lebih khafi daripada sesuatu yang umum. Ujian menang li'annahu akallu wujudan fil akli. Karena sesungguhnya akhas itu lebih deep nisbah wujud pada akal. Sebab akhasnya lebih deep daripada tole hewan ini kan. Jadi secara hasil penemuan akal, tapi ini hanya akal, tak penemuan di lapangan lagi nanti. Tapi akal menemukan bahwa hayawan lebih leluh daripada insan. A'am lebih leluh daripada akhas. Maka akhas lebih deep daripada a'am. Fa'ina wujud al-khas. Bahkan deep khas daripada a'am. Karena sesungguh wujud khas pada akal melazimi bagi wujud a'am pada akal. Secara akal beriwana khas kena guna a'am. Wujud khas melazimi kepada wujud am, tapi wujud am yang melazimi kepada wujud khas. Hana. Yang kejut berarti le am dengan khas. Karena wujud khas menyona khas am pasti na yang paling mungkin na insan na hewan. Tapi na hewan na insan jut berarti insan na hewan le hewan. Li wujudil am fi. Pakon wujud khas melazimi wujud am. Wujud khas pada akal melazimi bagi wujud am padanya akal. Warupama dan kadang-kadang diperdapatkan am pada akal dengan keadaan khas. Makanya kebegah khas lebih deep daripada am. Waidan dan law yang kasabo yang tanya wajah khafi. Pakon khafi akhas karena akhlas lebih deep. Baik deep pada karib, menyudit pada karib hanya ke kafi. Menyudit pak karib mungkin kafi pak mata. Menyudit pak karib kafi pak mata. Menyudit pak akal kafi pak akal. You know, dalam sebuah pembukaannya antara le yang deep sondah karib yang le yang deep. Ay lam bru lah. Oh padi, padi lam bru. Kan eh? Padi lam bru. Rup dalam nyana padi berarti padi lama itu di sebagai rumpok rup di mata akhirnya rumpok padi. Maka rumpok rup ke tempat yang dia. Berarti pada khafi pada mada. Yang khafi pada mada ada tadi oh nya mana pada pada. Ini apa? Yang dia tadi ni. Akal lagi nyanci. Sesuatu yang diwujud pada akal maka khafi pada akal. Pada gereng-gereng liakal antara khas dengan am. Setiap wujud khas wujud am. Tapi ketika wujud am hanya dia yang wujud khas. Berarti khasnya kafi di kai. Khasnya kafi karena di am bahir karena le. Mentakarif am dengan khas. Kemudian mentakarifkan yang bahir dengan sesuatu yang kafi. Maka punya barang yang sebut dah ganti dengan bahir jadi orang sebut tadi. Jadi utama hari itu dia dulu. Kata apa? Yang apa? Alasan kafi akas daripada wa'idhan dan lom syarat tahkuk khas dan mu'anidahnya khas itu lebih lem syarat tahkuk khas tahkuk khas tahkuk khas tahkuk khas ataupun tahkuk khas tahkuk khas tahkuk khas tahkuk khas syarat tahkuk kok khas lebih lew daripada syarat mentahkokkan am untuk memperdapatkan hakikat khas lebih lew syarat daripada memperdapatkan hakikat am dan mu'anidah khas lebih lew daripada mu'anidah am mu'anid lawan mu'anid khas lebih lew daripada mu'anid am. You know yang khas insan lawan insan kamen jadi lawan bagi insan man hayawan kamen jadi lawan bagi hayawan karena karena kamen muda limo ligo ni tamo dalam hayawan ada belum mana ada belum berlawanan insan tamo law kaya bete nyan baru dia lawan bagi am. Tapi punya bagi insan, kaya bate di kelawan bagi ji dan kami udah lemo biji ke mu'anadah bagi ji. Mu'anadah mudah gadzik. Jadi syarat untuk tahkok khas lebih le dan mu'anad khas lebih le. Tak. Punya menang ke bega? Karena sesungguh tip-tip syarat dan tip-tip mu'anad bagi am maka dianya itu jib ke syarat dan jib ke mu'anad bagi khas dan tidak menerima atas. Munyo mu'anid am jika mu'anid bagi khas. Selain am banyo selain khas. Khas insan, am hayawan. Tiap-tiap selain hayawan banyo yang selain daripada insan ni. Yang kon hayawan tak ada dok. Bate, bate yang kon hayawan. Banyo kon hayawan banyo kon insan. Tapi yang kon insan, nanti teh kon hewan. Nah, menyo kami kon insan, ye hewan, ye nyo hewan. Menyo bate kon insan dan kon hewan cip. Jadi mu'anid am memandung jadi mu'anid bagi khas. Tapi mu'anid khas nanti teh jadi mu'anid bagi am. Syarat am memandung jadi syarat bagi khas. Tapi syarat khas nanti teh jadi syarat bagi am. Natek jadi syarat pada insan, tapi natek hanya syarat untuk jid ke hayawan. Ada hanya natek hayawan kaji ke. Nah, syarat khas dan mu'anid khas lebih lew daripada syarat am. Sehingga titip syarat am dan titip mu'anid am jika syarat dan jika mu'anid bagi khas dan tidak menerima khas. Dan berumlah barang yang adalah syaratnya barang dan mu'anidnya barang itu lebih lew adalah hukumnya barang pada akal itu lebih di. Sebab menyolew syarat langka barang. Betul? Menyolew syarat lebih lew barang dia langka. Mesti kita gerak baru buat syarat. Ham jam rupo. Berdari, berkaya, bermalim, bermuda. Bermalim, bermuda. Kenapa ada bermalim, muda? Yang kuat kau syarat macam berdari, kaya, malim, muda. Yang tuhal, saya juga bertemu. Jadi Jadi boleh kemalin berharap pemuda, boleh pemuda berharap kemalin. Kamunan. Jadi budi syarat le barang, ulur syarat di barang. Jadi antara am dengan khas lebih le syarat khas daripada syarat am. Maka ujur khas lebih di. Karena ini le syarat. Barang yang adalah syaratnya barang dan muannainya barang lebih le adalah hukumnya barang. Kalau ini lebih di. Bukannya le syarat kau tu. Menyemuannain lebih le maka ji lebih di. Aik le muannain dengan selain daripada ji. Selain daripadanya lebih le. Berarti ji di. Tapi punya selain daripada ji di. Berarti yang le ji. Di di selain ji. Berarti ji le. Tapi menyeluruh selain di gini. Makanya apabila mu'aneh lebih banyak, maka dirinya lebih di. Antara amal khas. So, le mu'aneh amal mu'aneh khas. Le mu'aneh khas. Mu'aneh insan. Binatang yang kau insan memandung je ke mu'aneh. Yang lainnya mana boleh bergalir. Mu'aneh mandung. Berarti mu'aneh khas lebih di. Sedangkan mu'aneh am hayawan jadi kemuanek, kita bawa kambing lima mudah jadi kemuanek lho. Lihat kata kaya betul dengan kawan hayawan baru jadi kemuanek. Maka muanek khas lebih le daripada muanek am. Menyo muanek khas lebih le, khas lebih di. Muanek am lebih di, berarti am lebih le. Man antara di, kanya hek pada mida, kaya bunuh lho. Maka hek pada mida. Menyohek pada bidah yang ken dipuju. Tapi menyobak akal di maka akal straight by info. Maka akal kafi pada akal daripada am. Hujok di bulan. Wama huwa akal wujudan bil akli dan bermula barang. Yang dianya barang itu akal lebih di nisbah wujud pada akal. Maka dianya itu kafi. Lebih kafi di sisi akal. Berarti atradit yang kafi. Man antara akhas dengan a'amun din akhas berarti akhas khafi. Maka akhas anjir ke mu'arif bagi a'am karena ji lebih khafi. Yang mana? Wal mu'arif labuda ayakuna ajal minan mu'arif. Sedangkan bermula mu'arif tidak boleh tidak bahwa ada yaitu ajla dan ajal. Adalah lebih lahir daripada mu'arif. Jadi mu'arif disyaratkan bulat lahir. Sedangkan menyu akhas menuh kafi. Maka ta'rif a'am dengan akhas adalah ta'rif dengan apa. Anjir ini. Jadi tak peturi sesuatu dengan yang lebih hanya turi. Bagian ta'rif asar dengan adhampar. Seharusnya ta'rif adhampar dengan asar. Ini yang balik. Asar dengan adhampar. Dama berat. Wala ila anahu mubayinon dan hana ineh jalan kepada sesungguhnya mu'arif itu mubayin bagi mu'arif. Bakal punya mubayin hanjir. Karena sesungguh a'am dan akhas manakala mana patut keduanya bagi tarjih beserta dekat keduanya kepada syekh, maka bermula mubayin itu dengan tarik awla. Karenanya mubayin itu habis-habis pada jiuh daripada mu'arif. Menyuruh insan dengan hayawan nampungan. Karena insannya adalah hayawan. Karena hayawannya adalah judul bagi insan. Tapi dina bacok tarik insan batin. Hubungan insan dengan batin. Mubayin duwai. Jadi menyuruh dengan a'am dan dengan akhas yang dina hubungan dengan si hanjir dan tarik. Apalagi dengan mubayin. Dengan mubayin. Fal mubayin bertari olah. Yang rup lewati mubayin. Bahwa jaba ayatuna mu'arif, maka wajib bahwa adalah mu'arif itu tasawi bagi mu'arif pada umum, pada umum atau khusus. Jadi bersabar, bersantir umum menya umum, bersantir khusus menya khusus. Sehingga wate tasawi pada umum dan khusus hana umum mu'arif dan hana umum mu'arif. Maka titik mu'arif adalah mu'arif dan titik mu'arif adalah mu'arif. Ku bahasa jamu jamek mana mu'arif munakir ada tau rupanya yang dipegang bahasa lain yang kahek dia huwa munakir. Mu'arif ada kala a'am, ada kala dasawi, ada kala a'am, ada kala akhah, ada kala mubayin. Mubayyin hamubi. Akah pihaide, aam pihaide, berarti tinggal dasawi. Maka syarat tari harus buta sawi. Ketika dasawi, makna dasawi bersatu masada. Masada mu'arif adalah masada mu'arif, dan masada mu'arif adalah masada mu'arif. Ketika bersatu masada, maka titik mu'arif adalah mu'arif, dan titik mu'arif adalah mu'arif. Yang kedua yang dipakai ke istilah jamek manek, jamun, mutarif, dan mu'akis. Cuma jamun yang merupakan syarat, peraturan. Kebayang bagiannya, sangkanya jangli. Syaratnya ada duduk berbikin musyawarah, berbuka sabuk peraturan. Nyo dapat bersyarat, uno peraturan, uno. Nyo tarifnya itu jamai mana? Tak sambungan, padahalnya bukan tak apa. Nyo berbeda-beda. Jadi urayan kitab Syamsiyah hanya dibahas syaratnya seakan-akan jangli buatan. Tetapi syaratnya adalah akli. Karena akal dihukum hanjir aam, hanjir akal, hanjir ubayin. Ketika yang hanjir, yang hanjir adalah kasawi. Ketika kasawi berarti titi abratnya, abratnya, titi abratnya adalah abratnya. Ketika bersatu pada abrat, makanya adalah makna daripada jamik manik. Hukum dia, berarti buka-buka jaman ni kena juga buka. Kena kena musyawarah dengan rumah mutlek, buka syarat macam apa. Kena. Angka lebih hukum lagi nya. Nampaknya tidak diiklah hukumnya berarti. Nampaknya kamu ini diiklah. Jadi kalau tidak ada hukum-hukum fikah macam empat nombor. Empat nombor. Jadi ini berusuh oleh lain orang. Ini dia buat kita pun sabar, buat jam siang. Untuk berapa orang juga begitu. Jadi bertasawi pada umum dan khusus. Bakulu. Maka titip barang yang terbenar akhirnya barang oleh muharrif, terbenar akhirnya oleh mu'arraf dan dengan akal. Yaitu titip barang yang terbenar mu'arraf, maka terbenar akhirnya oleh muharrif. Wa ma waqa'a fi ibaratil qaumi, dan bermula barang yang terjadi pada ibarat kaum daripada sesungguhnya pekerjaan hanjirhan, bahwa ada yang ta'rif itu jamek dan manik, mutarif dan mu'akir. Itu raja kembali kepada demikian kuraian itu. Ada soalnya mereka boleh. Nah, yang balas katakan, bu jamai, bu mane, naikkan bu mutari, bu munaki, ada soalnya. Kuraian ini pun nama macam. Fa'inna makna jamai, karena sesungguh makna jama, bahwa adalah mu'arif bertitanaul akan titip satu daripada abrat mu'arab. Dengan sekira-kira anasyat daripadanya oleh satu farat, baik titip sama farat. Bena mensabok farad mu'arraf yang dijubir daripada ta'rif. Bunai dalam mandu. Yang mana jamek? Wahadal makna, dan bermula ini makna itu melazimi bagi kuliah yang kedua dia itu. Tuh, yang berkata ianya kuliah. Titip masadaka alaihil mu'arraf, sadaka alaihil mu'arrif. Titip masadak mu'arraf, maka ianya itu masadak mu'arrif. Dan bermula makna mana ataupun mane, bahwa ada ia dengan sekira-kira tidak masuk padanya oleh sesuatu daripada selain mu'arab. Dia hanya itu melazimi bagi kuliah pertama. Yaitu sebaliknya, titip yang terbenar mu'arab, maka terbenarnya mu'arif. Nah, jadi yang kajami mane. Dan bermula itirat ataupun mutarik, makna kita lazum pada subuh. Makna mutarik talazum pada subuh. Munya makna jamek, jamau dalam mandu. Makna jamau bainanya duit. Beda lah. Beda. Jadi bui jamau kurang orang bui jamau mandu. Yang jamek ke. Munya mutarik talazum pada subuh. Munya najik nanyo. Munya nanyo najik. Mutarik ke. Jadi mutarik menyonanyo naji, munakir balik menyonaji nanyo. Jadi sama dengan jin bui kamu kena mandu, go bui kamu kena. Jadi bui kamu mandu mana kena, musang musang kamu kena. Mana bui kamu, musang bui kamu, ya mana boleh jamek mana. Jadi jamek dikuabi dikulu mana mandu dalam mana daripada kamu musang. Jadi dijamek mana beserta musang. Ataupun imane daripada mana? Mana mau kena mau dalam, tapi anak abis tinggal luar. Baik. Mana gua abis kena mau dalam, bukan jamek. Mana musang abis kena mau dalam. Jadi muarah bi tamo mandung dalam takrif ke jame mane yang kon marah bega tamo nya jame mane. Wade kalinya yang nyu tamo yang kon hanai tamo maka setiap kali dalam muarah setiap muarah dalam takrif. Makanya bahasa setiap muarah muarif setiap muarif muarah ni mutalib munakis. Menyebui tamo dan bega tamo nya jame mane. Memandung jame mane mutalib dan munakis disebabkan nisbah antara dua ini adalah kasawi. Kon ta'am, kon nakas, dan kon tabayun. Dan bermula itirat itu tak lazum pada subuh. Artinya, kapan-kapan diperdapatkan mu'arraf, diperdapatkan akan mu'arif. Dan ianya itu in kuliah yang pertama. Dan itikaf manahi tak lazum pada nafi. Artinya, kapan-kapan terjadi ternafi mu'arif, bisa ternafilah mu'arraf, ianya itu melazimi bagi kuliah yang kedua. Karena sebenarnya pekerjaan, apabila benar kun ketanyo titik ma sadaqah alaihil mu'arif sadaqah alaihil mu'arraf dan titik barang yang tidak terbenar adanya oleh mu'arif tidak terbenar adanya oleh mu'arraf dan sebaliknya sebalik titik ma sadaqah alaihil mu'arraf sadaqah alaihil mu'arif titik yang ternafi mu'arraf ternafi mu'arif tak kalau misalnya poin sama had dan taman dan dinamakan akan dianya ta'rif akan had tam jika ada ia dengan jenis dan pasal yang tarif keduanya dan dinamakan had nakis jika ada ia dengan pasal tarif wahdah ataupun dengannya pasal tarif dan dengan jenis pain dan dinamakan resam tam jika ada ianya ta'rif dengan jenis tarif dan khasah dan dikunan resam nakis jika ada ia dengan khasah wahdah ataupun dengannya khasah dan dengan jenis pain apulu bermula mu'arif adakala had atau resam dan bermula titik daripada keduanya adakala tam atau nakis maka bermula ini berbuah kemahian jadi had tam, had nakis, resam tam, resam nakis maka bermula had tam itu barang yang ditarkibkan daripada jenis dan pasal yang tarif keduanya lagi contoh takrif insan dengan hayawan nate jadi hanya had tam karena hayawan jenis tarif nate pun jenis tarif maka takrif yang disusun daripada jenis dan pasal karib hubungan hatam. Adapun tasmiyahnya ta'rif akan had bahkan dengan had walianahu bilawati mana karena sesungguhnya had pada lawat manaji mana tegak wahwa dan bermula dianya ta'rif karena menjumulinya ta'rif atas seluruh zatiyah di mana ia daripada tamu akhir selainnya yang ada nabi ke dalamnya. Zatiyah kan di batang gengnya dor-dor mendal. Mangnya dor-dor mendal gengnya hana gop dana. Dor-dor mendal. Berogo. You know yang kacau ke tarif adalah zatiyah daripada mahiyah. Zat-zat mahiyah mendal kan sapat. Mangnya zat mahiyah yang dalam sapat paling mungkin hana gop dalamnya. Jadi karena ketarif dengan zati, maka gok hancit jamon, manik daripada jamon gok. Maka gerilah had, karena had manaji manik. Wa amat tasmiyah utama, adapun tasmiyahnya ta'rif akan tak, maka karena disebut seluruh zatiat padanya dengan sempurnanya zatiat. Jadi makna sempurna, sempurna zati. Bena juzuk yang dijamong dalam mahiyah, memandung tak utamong ke dalam ta'rif. Walhatun nakisu dan bermulahat nakis itu barang yang ada ia dengan pasal karib wahdah atau dengannya pasal karib dan dengan jenis baik. Lagi jantung ta'rif insan dengan natek mendaun yang pasal wahdah ataupun dengan jismun natek yang jenis baik dengan natek. Nah, pekerjaan hatam hat nakis adapun sesungguhnya itu had maka karena barang yang telah kamu sebut no, karena kita rinci dengan zatiat karena jisim yang zatiat bagi insan jisim yang didamung dalam zat insan karena apa kok? Karena insan adalah hayawan nate hayawan adalah jisim jadi jisim menjadi zat bagi hayawan dan hayawan menjadi zat bagi insan maka jisim adalah zat bagi insan maka mentakrifkan insan dengan hayawan jisim nate yang takrif dengan zatiat itu. Jadi gebohnan had karena ta'rif dengan zati. Adapun sesungguhnya had itu nakis, maka karena keluar sebagian zatiat daripadanya, nah yang anda sebut itu hayawan. dan bermula resangka itu barang yang disusunkan daripada jenis karib dan hasa sebagai contoh dari insan dengan hayawan tahe. Adapun sesungguhnya karib itu gebung dengan resam, maka karena sesungguh resak, maka karena sesungguh ras mudar maknadi asrudar. Oleh kata ras mudari, makna ras mudari asrudari, bekasan rumah. Jadi ras mudar bekas rumah asal maknadi. Jadi sama dengan makna resam adalah bekas. Dan manakala adalah yang walamakana ta'rifan bilharif, bilharif alladhi huwa asar min asari syik, wayaldamu ta'rifan bil asar. Dan manakala adaria ta'rif itu ta'rif dengan harif yang ladim, ladim alladhi yang dianya itu asar daripada segala asar syik, maka adaria itu ta'rif dengan asar. Jadi yang kali huno wadegukun asrudar maknadi bekasan rumah. Jadi asar maknadi bekasan. Asar maknadi bekasan. Menyokadira lazim yang bekasan daripada malzum. Lazim yang bekasan daripada malzum. Bak menyonanya berarti nadi. Menyonanya nadi. Berarti ini kau nyebutkan daripada nanya. Wujudlah wujud malzum memberi bekas pada wujud lazim. Insan dengan hayawan. Ketika wujud insan, menyebutkan hayawan wujud. Menyewujud hayawan berarti wujud jisim. Menyewujud hayawan wujud jisim. Karena hanya mungkin wujud hayawan tanpa jisim. Maka jisim sesuatu yang melazimi bagi hayawan. Yang watena hayawan naji berarti di bekasan. Maka mentakrifkan dengan jenis baik adalah takrif dengan resam itu. Sebab resam makna resam bekasan. Lazim bagi syek dan bekasan syek. Hanya kata tak utuh. Memutuhnya kena lazim daripada tak. Kena bekasan daripada tak ni. Kata memberi bekas utuh. Tidak bikin takoh nalo, maka nalonya putuh. Putuhnya adalah bekasan daripada kau. Karena kau tak putuh. Jadi nyan inginan boleh jadi hana latih, tapi bekasan yang dengan pegang. Nyan bekasan. Dan amrul latih bagi syek, nyo bekasan bagi syek. Karena setiap wujud syek, maka akan wujud seluruh latih daripada ji. Sebagaimana putuh wujud ketika takoh, maka utuhnya bekas daripada kok. Lih takoh, maka utuh. Lih takpeh kaca, maka bekas. Bekasnya bekasan daripada peh. Karena wujud di wadili wujud peh. Maka setiap yang wujud akibat wujud syek yang lain, maka dia yang itu bekasan. Termasuk amrun lazim, wujud ketika wujud malzum. Berarti lazim adalah bekasan. Dan a'am adalah amrun lazim daripada ahad. Maka a'am adalah bekasan ahad. A'am adalah bekasan ahad. Jisim lebih umum daripada hayawan. Maka jisim bekasan daripada hayawan. A'am adalah jenis ba'id. Jenis ba'id adalah bekasan daripada jenis karib. Maka jenis ba'id adalah bekasan. Dan bekasan adalah resam. Maka ta'rif dengan jenis baik adalah ta'rif dengan resam. Cepat. Dia mau kuman. Bagaimana dia buka? Jadi mentakrifkan dengan amrul lazim adalah mentakrifkan dengan asar. Dan asar adalah resam. Maka itu yang takrif resam. Buka. Kupu-kupu resam tak? Wa ma'anau tamon. Dan adapun sesungguhnya resam itu tak. Maka karena serupanya akan hatam. Adbat haban hatam. Horot haban. Min haisu sesungguhnya pekerjaan. Diwamakkan padanya akan jenis parik. Dan dikaitkan dengan amrul yang khusus dengan syekh. Sebab dia menyuhatkan yang pertama disebut jenis. Menurut jenis, dia khusus dengan pasal. Berarti menyinggung pun disebut jenis baik, kemudian juga khusus dengan pasar. Jadi nasabun jenis kemudian ditaksiskan dengan pasar. Dari segi-nya itu, maka menyinggung bukan kata, bina bukan tersangka. Dan bermula tersangka nakis itu barang yang ada ia dengan khasah macam-macam, khasah wahdah atau dengannya khasah dan dengan jenis baik. Contoh lagi tarikh insan dengan baik macam atau dengan jisim baik. Bukan berguna resah, adapun keadaannya itu resah, maka karena mamara, karena kali ikut, karena ditarik dengan bekasan. Adapun tubuhnya nakis, maka karena dibuang sebahagian duduk resah padanya. Tubuhnya resah karena ditarik dengan asar, tubuhnya nakis karena hanya habis duduk resah yang disebut. Kali lalu tidak boleh dikatakan kahuna aksamun akara ini di doang na satu pembagian tu yang hanaruh hukurah di ibu ada nanti pembagian baik kudut sama lom na lom na ini hanaruh hukurah tu dianya itu tarif dengan arat am beserta pasal itu yang hanar itu yang na jenis dengan pasal jenis karis dengan pasal jenis baik dengan pasal pasal tu ataupun khasah dengan jenis baik ataupun khasah tu. Pakon han gede-gede tarikh tabah tu arat am beserta pasal. Arat am yang lagi masih masih nate. Pakon han juga tabah pembahagian tu yaitu masih nate arat am dengan pasal. Adapun arat am beserta pasal masih baik. Adapun dengan pasal beserta pasal nate baik. Dan tulisan nate baik. Pakon yang hanya juga dalam pembahagian pada ilmu bahasa turah itu bisa terjadi secara kaum. Di anda nak ulu karena kamu pamukul. Hanya tanya hanya tiba di mereka itu akan ini segala pembahagian. Karena maksud daripada takrim adalah kadakala tamye ataupun itlah dari zatia. Maksud menyokon kubeda daripada rir kuturi hakikat. Dan bermula arah am hanya dipaedah akan sesuatu daripada kebanyakan. Arat am karena dihibir umum daripada mahiyah, maka naik di kamiyah mahiyah. Dan hanya mungkin diputuri hakikat mahiyah karena arat am bukan juzuk mahiyah. Jadi karena dihikon juzuk mahiyah, maka hanhati diputuri mahiyah. Karena dihibir umum daripada mahiyah, maka hanhati kamiyah dengan di nah. Dan arah am hanya dipaedah sesuatu daripada keduanya, maka hanya paedah pada jampunya arah am beserta pasal adapun beserta khasah. Sebab yang hasil tamyiz dengan khasah adapun dengan pasal bukan dengan arah am, maka sebut arah amnya hanya paedah antara takun al-insan nate dengan takun al-insan masih nate yang masihnya terkira lala juga hanya dikira maka hanya dikira. Adapun yang merakap daripada pasal dan tahek, maka hendak juga pasal dan khasah, maka hendak juga. Maka bermula pasal padanya di beda-beda dia akan tamnye dan itunya itulah dia terjadi. Maka hendak jadi kepada jampu khasah besar padanya. Walaupun diri khasah ia membaedahkan tamnye. Khasah sanggup di beda mahiyah daripada kon mahiyah. Tapi kalau di beda di pasal, ku baedah lom kata mahasah. Bahkan lebih pasal tipunya kepada mahiyah, yang khasah tipunya kepada mahiyah. Jadi buka edah lo yang dulu ini penting. Di anal pasal, karena sungguh pasal di buka edah akannya kami berserta nasik yang lain lo, yaitu itulah jati mahiyah. Watari pul hasri dan bermula jalan hasar pada aksam yang tugas. Kibanjara berterhasar takrif dalam tugas. Bekna lebih lagi yang urunnya tamah yaknya. Itu bahwa dikatakan bermula takrif adakala dengan semata-mata zatiat tok-tok ataupun kod. Jadi takrif yang kapugot adakala kumpulan seluruh juzu mahiyah. Adakala kod laginya. Maka jika ada ia dengan semata-mata zatiat, maka adakala bahwa ada ia dengan sekalian zatiat yaitu hatam atau sebagian zatiat yaitu hanafis. Sebab yang kaputama ulam takrif tok juzu mahiyah. Menyejuzu mahiyah tu adakala mandu juzu, adakala sebahagian juzu, tapi hanya gok dalam. Yang menyejuzu mahiyah, mandu juzu, bukan hatam, menyejuzu hanya habis, bukan hanya hati. Dan jika tidak ada ia dengan semata-mata zatiyah, kon zatiato, maka adakala bahwa ada dengan jenis kahit dengan kasar, kebenaran tersangka, ataupun dengan selain demikian, maka kebenaran tersangka is. Allahumma